sayang, debu berduri menusuk hati. Layar berlayar, perahu kayu, biarlah biar kini tanpa dirimu. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Layar biar berlayar. Perahu kayu biarlah biar kini tanpa dirimu. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri.